depan masa demi masa. Tak mudah tuk terlupakan saat kau masih di sisi, hingga saat kau dengannya kadang ku menangis. Tetaplah diriku di sini, masih seperti yang bersamaku lagi, aku pun mengerti. Satu yang tak bisa lepas, percayalah, hanya kau yang mampu mencuri hatiku. Aku pun tak mengerti. Satu yang tak bisa yang tak bisa lepas.